Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عادنا الله وإياكم من النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العبودية: فإن الله قدر الأشياء بأسبابها. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sesuatu itu beserta dengan sebab-sebabnya. Kama qaddara sa'ad wa syaqawa bi asbabiha. Sebagaimana Allah juga telah menetapkan as-sa'adah, yaitu kebahagiaan, kesenangan, dan juga kesengsaraan beserta dengan sebab-sebabnya. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqa lil janna ahlan khalaqaha lahum wa hum fi aslabi abaihim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan para penduduk surga, padahal mereka itu masih di tulang rusuknya bapak-bapak mereka. Ya, belum diciptakan, tapi sudah ditetapkan dia akan masuk ke dalam surga, atau mereka orang-orang seperti ini nanti akan masuk ke dalam surga. Wa bi amali ahli jannah ya'malun. Tentunya mereka juga akan mengamalkan amalan yang bisa masuk ke dalam surga tersebut. Wa khalaqa lin-nari ahlan. Demikian pula Allah juga akan menciptakan, artinya telah menciptakan ya, atau menetapkan para penduduk neraka. Ya. Lahum wa hum fi aslabi abaihim. Sama, mereka juga sudah ditetapkan padahal mereka belum dilahirkan, masih di sulubnya bapak-bapak mereka, yang di dalam tulang, masih di dalam tulang rusuk. Wa bi amali ahli an-nar ya'malun. Tentunya mereka juga akan mengamalkan amalan ahli an-nar. Kemudian di dalam hadis yang lain, kama wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma akhbarahum bi anna Allah kataba al-maqadir fa qalu ya Rasulullah afala nadal amal wa nattakil 'ala al-kitab. Kemudian dalam hadis yang lain, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau mengabarkan, lama akhbarhum bi anna Allah kataba al-maqadir. Maksudnya nanti Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah menetapkan ya, takdir mereka. Lalu para sahabat, mereka berkata, ya Rasulullah, afalana da'u al-amal wa nattakilu 'ala al-kitab. Wahai Rasulullah, kalau begitu ya sudah, kita tidak usah beramal, hanya menggantungkan pada ketetapan yang sudah ada, artinya takdir. Jadi enggak usah beramal karena sudah ditetapkan ahli surga, ahli neraka. Nah, apakah dia nanti ahli sa'adah atau asyqawah, mendapatkan kesenangan, kebahagiaan atau kesengsaraan, sudah ditetapkan. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala la. Tidak begitu demikian. I'malu, tetap kalian itu beramal. Fa kullu muyassar lima khuliqalah. Tentunya setiap amalan yang kalian kerjakan itu akan memudahkan kalian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma man kana min ahli sa'adah fa sayassiru li amali ahli sa'adah. Kalau dia termasuk orang-orang ahli sa'adah, tentunya akan dimudahkan. Orang yang dia itu ahli surga, ya, penduduk surga, atau orang yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak, nanti akan dimudahkan untuk mengamalkan ahli surga. Wa amma man kana min ahli syaqawah, kalau dia memang termasuk ahli syaqawah, orang yang akan mendapatkan kesengsaraan, yang akan masuk ke dalam neraka, fa yasayyiru li amali ahli syaqawah. Ya, jadi fa yasiru li amali ahli syaqawah. Tentunya mereka juga akan dimudahkan mengamalkan amalan ahli syaqawah, yaitu amalan ahli nar, para penduduk neraka. Nah, jadi fa kullu ma amara Allah bihi ibadah minal asbab wa huwa ibadah. Jadi setiap apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya dari sebab-sebab tersebut, ini juga termasuk ibadah. Wa tawakkul makrunun bil ibadah, dan tawakal ini juga makrunun bil ibadah, berkaitan dengan ibadah, harus digandengkan dengan ibadah. Di sini dikatakan oleh syekhnya bahwasanya fala budda minal asbab, harus melakukan sebab. Sekalipun kita sudah ditetapkan nanti kita apa ahli nar ataupun ahli jannah, tetap kita harus melaksanakan amalan. Ya, falan tadkhulul jannah biduni sabab. Ya, tidak mungkin orang masuk ke dalam surga tanpa melakukan sebab. Jadi wasabab ini wa al-amal as-salih. Sebab ini adalah amalan salih. Wa kadzalika dukhul an-nar, demikian pula masuk ke dalam neraka. Lahu asbab, mereka juga ada. Artinya orang-orang yang demikian pun melakukan sebab. Ya, wahya al-kufur wal ma'asi, yaitu menentang ajaran Islam, tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah, meninggalkan kewajiban, dan selalu melaksanakan larangan Allah. Wal kufur wal ma'asi, ya, kufur, ingkar, dan juga berbuat maksiat. Fa ingkar al asbab mughalata wa jahlun, tentunya orang yang mengingkari sebab ini, dia terjatuh kepada al mughalata, kekeliruan dan kejahilan. Ya. Wa in kana yadhunnun annahum balagu al-qima fil ilmi wal ma'rifah, sekalipun dia menganggap bahwa dirinya itu sudah memiliki ilmu yang kuat, yang tinggi, dan al-ma'rifah, sampai tingkatan ma'rifah. Wa annal asbab innama hiya lil ladina laysa 'indhum yaqin wa laysa 'indhum i'timad 'ala Allah. Dan mereka mengatakan bahwa sebab-sebab itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang belum memiliki keyakinan yang kuat. Nah, ataupun belum memiliki i'timad 'ala Allah, ya, bersandar kepada Allah. Padahal fallahu amara bittikhad al-asbab. Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan untuk mengambil sebab. Ya. Wa'idu lahum mastata'tu min quwwah, seperti ketika dia ingin melakukan peperangan, tentu harus mempersiapkan sekuat tenaga untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Fahada sabab linnasr, tentunya hal ini pun merupakan sebab untuk mendapatkan pertolongan Allah. Ya. Sekalipun dia beriman kepada Allah, tapi kalau dia tidak melakukan sebab untuk melawan orang kafir tanpa ada persiapan baik secara fisik atau persenjataan, perbekalan yang lain, tentunya tidak akan datang awamilun nasr, pertolongan tidak akan datang. Namun kalau dia menjalankan sebab, ya, tetap dia bertawakal kepada Allah, namun dia juga berusaha dengan mempersiapkan fisiknya, mempersiapkan perbekalannya, mempersiapkan persenjataannya, maka ini sababun lin nasri. Ini termasuk sebab untuk mendapatkan pertolongan. Wa qala ta'ala fa'budhu wa tawakkal 'ali. Demikian juga ayat berikutnya bahwasanya maka sembahlah Allah dan bertawakal kepadanya. Jadi tawakal ini pun termasuk sebab. Ya. Wa kadzalika wallazi ja'ala lakumul ardha dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nushur. Allah juga telah menjadikan untuk kalian yaitu bumi yang kalian bisa menjelajahi kemana saja yang kalian inginkan. Famshu fi manakibiha, silakan kalian mau kemana pun. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi, dan makanlah dari rizki Allah yang telah Allah berikan kepada kalian dari hal yang dari rezeki yang baik. Wa ilaihi nusyur, tentunya akan dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai idzalu al-asbab li talab rizq. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya untuk senantiasa mengambil sebab untuk mendapatkan rezeki. Jadi jangan fala tajlis wa taqul, jangan hanya duduk-duduk santai, tidak mau bekerja, tidak mau usaha, lalu hanya mengatakan yati niris wa najalis, datanglah rezeki kepadaku dan aku hanya duduk saja. Wa ta'atil al-asbab, dan menafikan sebab. Bahkan fakada tuyur la tabqa fi awkariha. Ya, burung ya, itu tidak hanya menggantungkan kepada Allah semata, tetap dia juga melakukan sebab. Tidak hanya diam di sangkarnya, bal takhruj wa tabhath 'an rizq, bahkan dia keluar berusaha untuk mencari rezeki. Nah, di pagi hari dia berangkat, sore hari kembali dalam keadaan sudah kenyang. Nah, karena Allah fataraha ala annu la budda min ittikhad al-asbab, karena Allah yang telah menciptakannya pun tentunya mereka juga harus mengambil asbab. Kemudian di dalam hadisnya, inna Allah khalaqa lil jannah ahlan, sungguhnya Allah sudah menciptakan ahli surga, ya, untuk mereka itu yang akan mendapatkan atau masuk ke dalam surga. Khalaqa lahum wa hum fi aslab abaihim, padahal masih di dalam tulang rusuknya apa? Bapak mereka, sulub mereka. Nah, wa lam yaqul khalaqa laha ahlan bidukhuli bidunil amal, tentunya bukan berarti mereka tanpa mengerjakan amalan, tetap mereka harus mengerjakan amalan. Fahuwa khalaqahum wa qaddara ay ya'malu syai'an yadkhuluna bihi al-jannah. Sekalipun sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan oleh Allah, tetap mereka juga ay ya'malu syai'an yadkhuluna bihi al-jannah, dengan menjalankan amalan atau sebab yang bisa masuk ke dalam surga, yaitu wa bi amali ahli jannah ya'malun. Ya, karena mereka juga mengamalkan amalan ahli surga, ya, sehingga masuk ke dalam surga atau menjadi penduduk surga. Wa kada khalaqal nari ahlan, demikian pula ahli neraka. Ya. Wa bi amali ahli nar ya'malun, tetap mereka juga akan mengamalkan amalan neraka sekalipun sudah ditetapkan bahwasanya orang tersebut termasuk ahli nar. Jadi fal amal huwa as-sabab. Jadi amalan-amalan itu termasuk sebab. I'malu fa kullu muyassar lima khuliqalahu. Tentunya Allah juga menginginkan agar mereka terus mengamalkan. Bahkan Nabi SAW mengajarkan untuk senantiasa beramal. Karena dengan amalan tersebut akan dimudahkan dia untuk mendapatkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Fa amma man a'ta wattaqa, demikian pula dalam surat Al-Lail. Maka orang-orang yang selalu memberi, ya, bersedekah, berinfak, membantu dan juga bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan akan adanya pahala yang baik. Ya. Yaitu di antara surga. Tentunya fasanu yaskiruhu lil yusra, akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hal demikian, mendapatkan kebaikan. Ini juga termasuk sebab. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil, tidak mau membantu, kikir, pelit, medit. Nah, apalagi koret. Ya. Itu tentunya merasa dirinya itu sudah cukup. Tidak butuh lagi dengan apa? Pahala. Tidak butuh lagi dengan surga atau yang lain. Dia mencukupkan diri seperti orang kafir. Wa kadzdzaba bil husna, bahkan mendustakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan fasanu yassirhu lil usra. Mereka juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesengsaraan. Nah, maka penting bagi kita untuk senantiasa selain kita bertakwa kepada Allah, menjalankan amalan saleh, tentu juga kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, memberikan surganya. Tentunya kita juga harus totalitas, tidak hanya sekedarnya, karena ingin mendapatkan pahala yang lebih baik, surga yang tinggi. Nah, tidak hanya berangan-angan tanpa ada amalan, tanpa ada jerih payah. Harus ada usaha, upaya yang keras untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya, fahada asbabus sa'adah wasyaqaw. Di dalam ayat ini menunjukkan ada sebab untuk mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan, dan juga ada sebab untuk mendapatkan asyqaw. Silakan tinggal memilih. Jadi fala budda ya'mal al-insan imma bil khair wa imma bis syarr. Ya. Apakah orang tersebut ingin mendapatkan kebaikan ataupun ingin mendapatkan kejelekan, tergantung amalan yang ingin dia lakukan. Jadi kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha. Jadi setiap manusia itu akan menjual dirinya. Apakah dia ingin memerdekakan dirinya dari siksaan Allah, atau justru dia akan masuk ke dalam jurang kebinasaan. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan orang-orang yang senantiasa beramal saleh, mengamalkan kebajikan, ya, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, dia juga akan mendapatkan siksaan Allah, kejelekan, tentunya dari apa yang dia lakukan dari perbuatan al-kufr wal ma'asi. Nah, jadi penting bagi kita untuk senantiasa terus beramal saleh, untuk mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan, dan termasuk orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Subhanahu wa ta'ala, yaitu termasuk lil jannah ahlan, khalaqa lil jannah ahlan. Nah, atabil haqqa subhanahu wa ta'ala, asyadu ala ilahi lanta, astaghfirullah wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.